Ya, demikianlah saudara kaum muslimin dimanapun anda berada, telah kita dengarkan tadi sebuah pembahasan terakhir ya dari bab anjuran untuk menambah amalan-amalan kebaikan di akhir umur, yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan kini kita masuk ke sesi selanjutnya, sesi tanya jawab, dan sudah masuk beberapa pertanyaan-pertanyaan dan akan kita bacakan. Pertanyaan pertama, Ustaz. Baik. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu istiqomah di atas sunnah. Anda mau bertanya, apakah boleh melakukan tauriah dengan sumpah? Nah, kenapa harus memperbanyak sumpah? Tidak dianjurkan untuk memperbanyak sumpah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka-mereka yang banyak sumpah itu mereka para munafikin. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka para munafikin menjadikan sumpah-sumpahnya sebagai tameng perlindungan. Dan kemudian mereka berupaya untuk menghalangi jalan Allah. Wa ruwiya anis salaf, dan diriwayatkan dari salaf, mereka memukul anaknya kalau mereka mengucapkan dengan kalimat sumpah padahal tidak diperlukan. Wallahi, demi Allah saya bersumpah, dipukul oleh orang tuanya. Jadi para salaf memukul anaknya ketika mereka bersumpah. Artinya melatih mereka, mendidik mereka untuk tidak banyak-banyak bersumpah, kecuali pada suatu hal yang sangat sangat sangat penting. Baik. Sehingga tauriyah barakallahu fikum digunakan pada saat tertentu saja ketika ada hajat, dan itu pun pada perkara yang mubah. Mudah-mudahan paham ya apa itu tauriyah. Tauriyah itu mengucapkan kalimat yang tidak dusta, tetapi terkesan dengan kesan yang salah, atau dikesankan dengan kesan yang salah. Seperti ketika seseorang ditanya, atau seperti Rasulullah SAW sendiri ditanya, apakah engkau melihat si fulan, padahal fulannya sudah bilang kepada Nabi, jangan beritahu kalau saya di sini. Maka Nabi berpindah tempat. Kemudian ketika ditanya, kamu lihat si fulan, sejak saya berdiri di sini saya tidak tahu, saya tidak melihat. Karena tadi ketika melihat di sana berdirinya, berpindah tempat, kemudian berkata, sejak saya berdiri di sini saya tidak melihat, tidak lihat. Ini tauriyah namanya. Sehingga yang demikian ketika ada hajat, khususnya ketika dalam perang fi sabilillah, Rasulullah SAW disebutkan dalam riwayat Muslim, idza aghara qauman warra bi ghairiha. Rasulullah SAW, idza ghaza qauman, kalau memerangi satu kaum, warra bi ghairiha. Warra itu tadi tauriyah. Warra bi ghairiha, beliau membuat tauriyah, mengesankan seakan-akan arahnya ke arah lain. Nanti akan berputar ke arah desa tersebut atau negeri yang akan diperangi tersebut. Ini namanya tauriyah barakallahu fikum. Wallahu taala alam bissawab. Eh, pertanyaan selanjutnya, bismillah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Qadarullah, ibu saya kan sudah meninggal. Saya pernah membaca hadis tentang istighfar untuk orang tua bisa menaikkan derajatnya di surga. Tolong beri saya pencerahannya, Ustaz. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Nah, istighfar untuk orang tua maknanya adalah engkau mendoakan dengan ampunan. Mendoakan dengan ampunan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Mudah-mudahan dengan demikian ibu kalian akan mendapatkan dari Allah taala ampunan dan derajat yang tinggi bi'indillahi taala. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, bismillah. Afan Ustaz, Anda ingin bertanya, akhir-akhir ini saya sering merasakan riya dan penyakit-penyakit hati lainnya, seperti hasad, iri, sombong, dan sebagainya. Penyakit hati ini selalu datang ketika saya melakukan amal soleh atau perbuatan baik lainnya. Saya sudah berusaha untuk menghilangkan penyakit hati ini dari pikiran dan hati saya, tetapi penyakit ini seringkali muncul tiba-tiba. Penyakit hati ini menjadi beban bagi saya. Mohon bimbingan dan nasihatnya Ustaz agar saya bisa terhindar dari penyakit-penyakit hati tersebut. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wa iyyakum jazakumullahu khairan wa fikum barakallah. Sepertinya yang dimaksud adalah riya. Sebab disebutkan oleh penanya munculnya ketika beramal soleh, ketika berbuat baik dan seterusnya muncul penyakit tersebut. Sehingga kalau di sini digandengkan dengan iri dan sombong atau hasad agak berbeda. Hasad, iri dan sombong biasanya pada perkara lain, bukan ketika sedang beramal soleh, tapi justru ketika saudaranya mendapatkan kenikmatan, kemudian muncul iri, hasad, dengki dan seterusnya. Demikian pula mungkin sombong kadang-kadang memasuki seseorang ketika beramal ibadah, tapi dengan bahasa ujub dan bangga diri. Ikhwan fillah a'azakumullah, tentunya upaya untuk menghindar dari penyakit-penyakit seperti ini, khususnya riya dan bangga diri, adalah dengan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Karena kita sudah ingat dan yakin la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan dan daya upaya kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kita berupaya enggak akan mampu kecuali dengan izin Allah, dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berdoalah, meminta agar dilindungi dari penyakit hati. Ya Allah, jauhkanlah kami dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Allahumma inni a'udzubika minar riya wal ujub was sum'ah wa amradil qulub. Misalnya, ya Allah, jauhilah kami atau aku berlindung kepadamu dari riya, ujub, sum'ah, dari riya bangga diri, pengen didengar, pengen dipuji dan segala penyakit hati. Yang kedua, berupayalah untuk melawannya. Berupayalah untuk melawannya. Walaupun engkau merasa kok muncul lagi, lawan lagi. Tidak, aku tidak menginginkan pujian manusia. Aku tidak menginginkan balasan dari mereka. Aku menginginkan pahala dari Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang demikian keadaan manusia di dunia, selalu digoda dengan berbagai macam godaan-godaan dan selalu digoda dengan berbagai macam perasaan riya, ujub, sum'ah. Pengen dilihat, pengen dipuji, pengen didengar, pengen diangkat dan seterusnya. Bahkan para imam, imam ahlu sunnah, para ulama juga berkata, sungguh yang paling susah bagi kami adalah memperbaiki keikhlasan. Setiap aku berupaya untuk ikhlas, kemudian datang riya dalam bentuk lain. Para ulama, para imam mengatakan seperti itu. Apalagi kamu dan saya dan kita semua. Sangat berat memang, tetapi jangan putus asa, terus dilawan. Berusaha untuk melawan perasaan riya, bangga diri dan seterusnya setelah doa. Baik, yang ketiga, berusaha untuk menutup pintu-pintunya. Misalnya salat sunnah. Kalau engkau sholat sunnah di masjid misalnya, ada yang lihat, khawatir kamu nanti akan terbuka pintu riya. Maka yang afdol adalah sholat sunnah di rumah. Pulang ke rumahnya, masuk ke kamarmu sholat. Ba'diyah juga disunahkan di rumah. Qobliyah juga disunahkan untuk sholat di rumah. Maka terhindar atau menutup salah satu pintu dari pintu-pintu riya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Atau seperti sedekah, tangan kanannya memberikan apa yang dalam keadaan tangan kirinya tidak tahu. Berusaha untuk disembunyikan. Untuk menutup pintu-pintu riya tadi, khawatir muncul riya. Tidak mesti orang yang bersedekah terang-terangan berarti dia riya, enggak mesti. Kadang-kadang justru memberikan pelajaran pada orang lain. Aku berikan sekian, maka yang lain ikut menyumbang, ikut bersedekah. Itu malah dapat pahala lebih dia. Tetapi karena kita merasa orang yang lemah, khawatir riya, maka tutup pintu-pintu riya tadi dan berupayalah untuk bersedekah dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga Ustaz dan keluarga dalam kebaikan. Izin bertanya, menjual sarung motif khas Bali yang biasa digunakan untuk sembahyang mereka, kita jual untuk kaum muslimin. Bolehkah Ustaz? Jazakumullah khairan. Nah, ada sarung khas gitu untuk ibadahnya mereka kaum Hindu. Kalau memang ada sarung khusus, sarung khas, maka kita tidak dianjurkan untuk memakai yang sama. Karena Nabi menyatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Sehingga berupayalah untuk menjual sarung-sarung kaum muslimin dan jangan ada tasyabbuh, kemiripan dengan apakah Hindu atau kain yang biasa dipakai oleh biksu dengan warna orange dan sebagainya. Jangan. Pakailah sarung-sarung kaum muslimin, barakallahu fikum, maka juallah sarung-sarung tersebut. Wallahu ta'ala alam, agar kita jangan terjerumus ke dalam yang namanya tasyabbuh, penyerupaan. Wallahu ta'ala alam. Dari pertanyaan selanjutnya, bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, bolehkah jual beli cacing, ulat dan telur semut untuk pakan burung dan mancing ikan? Nah, setahu saya tidak ada larangan. Wallahu ta'ala a'lam. Khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah ciptakan untuk kalian semua yang ada di muka bumi. Karena kalau urusan dengan dunia, itu adalah semuanya boleh kecuali yang dilarang. Nah, beda dengan ibadah. Kalau ibadah, semuanya dilarang kecuali yang diperintahkan. Jadi yang diperintahkan kerjakan, yang gak diperintah jangan. Itu kalau ibadah. Tetapi kalau masalah dunia, semua buat kalian kecuali yang dilarang. Khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allahu ta'ala alam. Pertanyaan selanjutnya, bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara menasihati teman yang jarang memakai kaos kaki ketika keluar rumah padahal sudah bercadar? Bahkan ada yang sampai berkata, kenapa enggak dilepas aja cadarnya terus dipakai kaos kakinya? Kalau cadar kan sunnah, tapi kalau menutup kaki kan wajib. Demikian Ustaz, atas jawabannya saya ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Nah, walaupun ada pendapat yang menyatakan wajib cadar, tetapi memang penekanannya dengan kaki lebih ditekankan kaki. Barakallahu fikum. Sehingga agak aneh kalau dia memakai cadar tapi kakinya terbuka. Sebab diperintahkan untuk menutup seluruh tubuhnya. Bahkan disebutkan oleh sebagian para ulama bahwasanya dia menutup seluruh tubuhnya dan kecuali wajah dan telapak tangan di dalam sholat. Di dalam sholat. Kalau di luar sholat, tetap seluruh tubuhnya menjadi aurat. Berarti wajah dan telapak tangan agak berbeda dengan yang lainnya, walaupun disuruh untuk ditutup. Tetapi kaki muttafaqun alaih, disepakati oleh semua para ulama, harus ditutup. Sehingga barakallahu fikum, perlu dinasehati dan perlu ditegur wanita yang demikian, hendaklah dia menutup kakinya, bukan membuka wajahnya. Kenapa? Mengapa demikian? Ini kaidah yang diucapkan tadi, buka saja cadarnya sekalian, itu kaidah batil. Kalau engkau tidak pakai kaos kaki, sekalian wajahnya dilepas. Tidak demikian kaidahnya. Ma la yudraku kulluh, la yudraku julluh. Apa yang tidak bisa dicapai seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya. Apa yang tidak bisa dicapai seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya. Bagus, wajah sudah ditutup, jangan dilepas. Kakinya juga ditutup, barakallahu fikum. Demikian pula tangannya. Pakai kaos tangan atau sembunyikan di balik kerudungmu. Sehingga sesuai dengan perintah Nabi, perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Sesuai juga dengan perintah wal yadribna bikhumurihinna ila juyubihinna. Turunkanlah kerudungmu menutupi wajahnya sampai ke dadanya. Itu semua barakallahu fikum perintah-perintah dari Allah, dan tafsirnya juga sangat jelas dari Abdullah bin Mas'ud, dari Ibnu Abbas dan lain-lain, bahwa makna ayat ini adalah menutupi seluruh tubuhnya kecuali mata untuk berjalan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab, wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Untuk pertanyaan terakhir, Ustaz, bismillah, afan Ustaz, ana mau tanya. Ana jualan makanan yang dititipkan di bakul sayur, terkadang makanan kecil seperti molen tidak habis. Sama bakul sayur keliling disuruh digoreng lagi agar lebih kering. Makanan tersebut tidak basi, digoreng lagi memang masih enak. Dan setiap bungkusnya yang tadi isinya 5, ana tambah jadi 6. Gimana hukumnya, apa halal apa tidak, Ustaz? Tidak mengapa, asal dia dalam keadaan masih baik dan layak untuk dimakan. Kalau rusak, maka itu adalah suatu kedoliman atau suatu perkara yang merugikan orang lain. Karena kaidahnya dalam hukum muamalah, la darara wa la dirar, tidak rugi dan tidak merugikan orang lain. Sehingga kalau dia memang masih layak dimakan, mudah-mudahan tidak mengapa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Iya. Jazakumullah khairan Ustaz atas faedahnya di pagi hari ini. Demikianlah saudara kaum muslimin di manapun Anda berada, telah kita dengarkan tadi sebuah penjelasan dari pembahasan kita pada pertemuan kali ini, kajian kita Riyadhus Shalihin bersama Al-Ustaz Muhammad Umar Syawet Hafidullah Ta'ala, yang mudah-mudahan bisa lebih meningkatkan kualitas iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan selama acara ini berlangsung. Dan akhir kata, wassalallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.